mesti bersatu. Bila saja tiada pernah saling mengerti. Untuk apa kau sembunyikan dusta, bila hanya membuat tangis dalam cinta. Mungkin kau terlahir bukan untukku, dan aku tercipta bukan untukmu. Hapuslah saja sayang kenangan indah masa lalu. Masa lalu.